Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Baik, kita tambahkan ya penjelasan tentang pembahasan huruf-huruf ataf. Yang kemarin kita janjikan adalah menjelaskan tentang imma, yaitu bahwasanya imma tidak termasuk dari huruf ataf sebagaimana dikatakan oleh siapa? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau menyebutkan di sana alasan-alasannya mengapa imma bukan huruf ataf. Ya, bukan huruf ataf. Sebutkan di sana ada 4 alasan. Ada berapa alasan? 4 alasan. Ya. Alasan yang pertama, ketika kita bikin contoh dengan imma, itu mesti mengulang immanya 2 kali. Seperti dorobtu imma Zaidan wa imma Amron. Ja'ani Zaidun imma Zaidun wa imma Amron. Seperti itu penggunaan imma. Diulang apa? 2 kali. Ya. Seandainya dalam contoh tadi dorobtu imma Zaidan wa imma Amron, imma-nya itu adalah apa? Huruf ataf. Berarti engkau telah mengatofkan, ya, maf'ulnya doroba, yaitu Zaidan, kepada amilnya sendiri, iya kan? Dorobtu imma Zaidan wa imma Amron. Berarti Zaidan diatofkan kepada amilnya dorobtu. Nah, ini rusak kan konsekuensi seperti ini. Iya. Nah, itu alasan yang pertama. Ya. Kelaziman pendapat yang mengatakan imma itu adalah huruf ataf adalah mengatofkan ma'mul atau maf'ul kepada amilnya itu sendiri. Dorobtu imma Zaidan. Tuh. Zaid diatofkan kepada dorobtu. Di sisi lain, di situ ada pengatofan mufrad kepada jumlah, ya kan? Nah, itu. Kemudian yang kedua, pada contoh ja'ani imma Zaidun wa imma Amrun. Ja'ani imma Zaidun wa imma Amrun. Di situ jatuh imma di tengah-tengah antara fi'il dengan fa'ilnya. Ja'a fi'ilnya. Fa'ilnya Zaidun setelah imma. Ja'ani imma Zaidun. Ini melazimi pemisahan, adanya pemisahan antara fi'il ja'a dengan fa'ilnya Zaid. Padahal yang namanya fi'il dengan fa'il adalah seperti satu bagian. Nah, itu kerusakannya kalau dijadikan imanya huruf ataf, berarti dipisahkan ya antara apa? Fi'il dengan fa'ilnya dengan huruf ataf. Nah, itu sisi kelemahan berikutnya atas mereka yang menyatakan bahwasanya apa? Imma adalah huruf ataf. Ya. Kemudian alasan yang ketiga, lihat pada imma yang keduanya. Imma yang keduanya, ja'ani imma Zaidun wa imma Amrun. Kalau dikatakan imma di situ huruf ataf, berarti di situ ditatangkan 2 huruf ataf sekaligus, ya kan? Wawu huruf ataf, imma huruf ataf. Ini juga kelaziman yang rusak juga. Ya. Kemudian yang keempat, alasan yang keempat bahwasanya yang namanya pengatofan itu harus serasi jumlah kepada jumlah, mufrad kepada mufrad. Sedangkan dalam contoh tadi dorobtu imma Zaidan wa imma Amron, Zaidan diatofkan kepada dorobtu dalam keadaan Zaid mufrad, dorobtu apa? Jumlah. Nah, itu sehingga yang lebih tepat bahwasanya apa? Imma bukan huruf ataf, tapi dikatakan dia sebagai huruf apa? Syaratin wa tafsilin. Huruf syaratin wa tafsilin. Kalau dikatakan tadi dorobtu imma Zaidan wa imma Amron, i'rabnya bagaimana? Dorobtu fi'lun wa fa'il. Doroba fi'lun ma'ud mabni ala as-sukun litisolih bidomiri rafin wa taharrik. Imma tanya udah belum tadi? Atta domir mutasil mabni ala dom fi mahali rafin fa'il. Imma harfu syaratin wa tafsilin. Zaidan maf ulun bih. Yaman subu alamatu nasbih al-fathah zahiru ala akhiri. Wawu harfu atfin. Jadi huruf atofnya wawu. Immanya tadi harfu syaratin wa tafsilin. Amron ma'atuf ala Zaidan ma'atuf ala al-mansub mansub mith loh. Wa alamatu nasbih al-fathah zahiru ala akhiri. Demikian pula contoh sya'ani imma Zaidun wa imma Amrun. Ya. Ha, itu. Jelas kan? Ya. Kemudian tambahannya kedua adalah tentang apa? Ataf bayan. Jadi ataf bayan itu tidak disinggung oleh Al-Musannif rahimahullah. Al-Musannif Ibnu Jurum hanya membahas tentang apa? Macam ataf yang pertama itu ataf nasak, ataf dengan huruf-huruf ataf. Ya, yang sudah kita lewatkan bahasannya. Tinggal di murojaah diulang, ditulis ya. Ditulis enggak sih pada? Ditulis, jangan ditulis itu hafal. Nanti kalau enggak paham ditanyakan lagi. Ya, tentang tadi wawu apa maknanya? Ya, kemudian juga fa, thumma, ya. Wawu fa thumma au am imma balla lakin hatta pada sebagian tempatnya. Ya. huruf ataf dari mulai wawu, fa, thumma, au, dan am. Ya, kemudian apa? Dan am, sampai am itu ya. Itu faedahnya adalah persekutuan antara apa yang sebelum huruf-huruf ataf ini dengan yang sebelumnya dalam hukum dan i'rab. Adapun bal, la, dan lakin, ya, hatta juga masuk ya, tadi kelewatan. Wawu, fa, thumma, au, am, dan hatta. Ini fungsinya adalah persekutuan antara apa yang sebelum huruf-huruf ataf ini dengan yang setelahnya dalam hukum dan i'rab. Adapun bal, la, dan lakin hanya persekutuannya dalam apa? I'rab. Adapun dalam hukum berbeda. Ya, tinggal cek lagi aja. Adapun ataf bayan, maka ataf bayan definisinya kata Syekh Muhammad Muhyiddin adalah tabi', ya, tabi' yang jamid, tabi' yang jamid yang fungsinya ada dua. Yang pertama menjelaskan matbu'nya. Matbu' itu isim yang datang sebelum tabi' ini. Ya. Fungsinya yang pertama menjelaskan matbu'nya pada yang ma'rifah. Ya, contohnya ja'a Muhammadun abuka. Abuka di sini adalah tabi', Muhammadun matbu'nya. Dan abuk di i'rab sebagai ataf bayan karena dia tabi' yang pertama, kemudian jamid. Abuk kan bukan mutasarrif, bukan sifat gitu kan. Abuk bukan sifat, bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul, bukan sifat musyabbaha. Kemudian dia di sini maknanya muwaddih, menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan Muhammad yang datang itu, khususnya ketika di sana banyak Muhammad. Diperjelas dengan ataf bayan, ja'ani Muhammadun abuka ataupun akhuka. Iya. Itu pada yang ma'rifah. Adapun pada yang nakirah, fungsi dari ataf bayan ini adalah menghususkan. Menghususkan apa? Tabi'nya. Contoh dalam ayat min ma'in sodidin. Mereka ahlun nar jika minum dengan air nanah. Air kan umum. Tapi sodidin air nanah khusus kan? Tuh, fungsinya khusus. Ya. Jadi i'rabnya sama ya antara apa? Ataf bayan dengan matbu'nya. Kalau yang sebelumnya mansub ya mansub, sebelumnya marfu ya marfu. Dan ataf bayan itu pembahasannya mirip dengan badal. Kadang yang bisa di i'rab sebagai ataf bayan boleh juga di i'rab sebagai badal. Hanya saja niatan hukumnya beda. Niatan hukumnya beda. Mungkin nanti kalau sudah masuk ke pembahasan badal saja ya, kita sedikit jelaskan tentang sedikit perbedaan antara apa? Ataf bayan dengan badal. Iya. Masih ada yang lain yang perlu dijelaskan? Ya, cukup ya. Jamid ya. Jamid lawannya mustaq. Kalau mustaq tuh dia diambil dari yang lain seperti isim fa'il, al-alim dari al-ilm kan? Al-alim. Apalagi al-ma'lum isim maf'ulnya ada. Iya kan? Ini mustaq. Iya. Yang mudahnya yang mustaq itu isim fa'il, al-alim, isim maf'ul, al-ma'lum, sifat musyabbaha, al-hasan. Kalau sifat musyabbaha itu sama dengan apa? Fa'il. Cuma ia diambil dari fi'il yang lazim gitu loh. Ya. Hasan, hasuna kan lazim, tidak butuh maf'ul. Maka isim fa'ilnya hasanun dan dinamakan dengan sifat musyabbaha, sifat yang diserupakan dengan isim fa'il. Ya maknanya sama dengan isim fa'il gitu. Cuma dia diambilnya dari yang lazim. Ya, yang lazim hasanun, hasanun. Ya. Tahir itu suci itu ya, sifat musyabbaha karena diambil dari tahura yang lazim. Nah itu. Ataupun yang jamid selain itu, masjidun jamid. Ya kan? Baitun jamid. Ya, itu contoh-contoh yang jamid itu. Qalamun jamid. Kalau alimun mustaq dari al-ilm, ya kan? Nah, kemudian al-maktub yang ditulis mustaq juga dari kata apa? Yang ditulis. Ya, itu. Sodi itu jamid karena maknanya tadi nanah. Bukan. Ya, nanah. Ya, dia dari maknanya juga kelihatan kan? Ya. Sodi itu nanah, air nanah. Ya. Ada yang lain yang perlu ditambahkan? Kira-kira? Ya tinggal antum rojah ya, yang telah itu ditulis kemudian diulang-ulang, kalau ada yang kurang paham minta diulang gitu saja. Ya. Baik, kemudian kita masuk ke pembahasan hukum dari huruf-huruf ataf. Ya, kata musannif rahimahullah, fa in atafta ala marfu'in rafa'ta. Kalau engkau mengatofkan ya kepada yang marfu, maka engkau merafa'kan ya ma'tufnya. Contoh ja'a Zaidun wa Amrun. Engkau rafa'kan Amr karena engkau mengatofkan Amr kepada yang marfu', iya kan? Ja'a Zaidun wa Amrun. Ja'a Zaidun thumma Amrun. Ja'a Zaidun fa Amrun. Maka Amr dalam tiga contoh ini dirofa'kan. Kenapa? karena engkau mengatofkan ngamr kepada isim yang marfu sebelumnya itu Zaidun. Ya. Adapun Zaidunnya marfu sebagai apa? Fa'il dari ja'a. Ya, adapun amrunnya kenapa marfu? Karena diatofkan. Ya. Ada khilaf juga terkait dengan i'rabnya, cuma yang sering digunakan seperti itu. Ma'tuf 'alal marfu, marfu mithluh gitu. Namanya ilahnya tabaiyah gitu. Tabaiyah. Ya, tabaiyah karena sebab ngikut kepada yang sebelumnya, maka dia hukumnya sama dengan yang sebelumnya. Ada juga yang mengatakan bahwasanya amilnya tabi itu adalah sama dengan amilnya matbu. Pada contoh tadi ja Zaidun wa Amrun, sebagian mengatakan, dan ini yang masyhur, ya, dia marfu karena sebagai tabi dari yang sebelumnya. Ada yang mengatakan bahwasanya dia marfu karena fi'il ini juga sama oleh ja juga. Ja Zaidun wa Amrun, Zaidun marfu dengan ja, Zaid Amrun juga sama dengan ja. Cuma yang masyhur itu. Ya, kita milih yang mudah sajalah dalam i'rab sih. Aw 'ala mansubin nasabta, atau engkau mengatofkan kepada isim yang mansub sebelumnya, maka engkau nasobkan ya isim ini. Di sana ada apa? Ma'tuf, ada ma'tuf 'alai, ada 'atif. Kalau ma'tuf itu mana? Isim yang datang setelah huruf ataf. Kalau ma'tuf 'alai yang sebelum huruf ataf, ya. Darabtu Zaidan wa 'Amran. Di sini 'Amran dinasobkan. Kenapa? Karena diatofkan kepada isim mansub sebelumnya. Ya. Aw 'ala mahfudin khafadta, atau engkau mengatofkan kepada isim yang mahfud atau majrur, maka engkau jarkan. Aw 'ala majzumin jazamta, atau engkau atofkan kepada yang majzum, maka engkau menjazmkan. Umum ya, cakupannya mencakup empat pembahasan ini. Ya. Pembahasan ini, ataf ini. Taqul, engkau katakan qama Zaidun wa Amrun. Ya, di sini Amr adalah tabi atau ataf. Ya, dia diatofkan kepada Zaid yang marfu, yang marfu, maka dia ikut marfu. Coba di i'rab qama Zaidun, qama fi'lun madh mabni 'alal fath la mahalla la minal Zaidun fa'il mar wa 'alamat rafi adh-dhahira 'ala wawu harfu 'athfin, boleh dikatakan wawu al-wawu 'athifatu harfu 'athfin. Amrun ma'tuf 'ala Zaid, ma'tuf 'ala al-marfu' marfu'un mithlu 'alamat rafi adh-dhamma adh-dhahira 'ala akhirih. Di sini kenapa Amr dikasih wawu? Untuk membedakan dengan Umar, ya, membedakan dengan Umar. Kemudian kalau mansub itu tidak dikasih wawu, dikasih alif Amron. Kenapa enggak dikasih wawu lagi? Ya karena kalau Umar itu harumun sorif, ketika mansub ya tanpa alif, Umara. Kalau Amr, Amron, kasih alif, bukan wawu. Ra'aitu Zaidan wa Amran. I'rabnya bagaimana? Ra'aitu fi'lun wa fa'il. Ra'a fi'lun ma'ad mabni 'ala sukun liittishalihi bi dhamiri raf'in mutaharrik atta dhamir muttasil mabni 'ala dhamm fi mahalli raf'in fa Zaidan maf'ulun biman subu 'alamat nasbi al-fathah dhahir 'ala akhirih. Wawu harfu 'athfin. Amran ma'tuf 'ala Zaid, ma'tuf 'ala al-mansub, mansub mithlu 'alamat nasbi al-fathah zahiru ala akhiri. Marartu bi Zaidin wa Amrin. Marartu bi Zaidin wa Amrin. Marartu fi'lun wa fa'il. Marra fi'lun ma'ad mabni ala as-sukun liittishalihi bi dhamir raf'in mutaharrik atta dhamir muttasil mabni ala ad-dhamm fi mahalli raf'in fa'il. Jadi marra dipecah ra'nya. Ya, karena setelahnya ada ta. Ya, enggak bisa marr. Ya, marrat enggak bisa. Marartu. Ya. Itu dalam bahasanya di sorof. Bi Zaidin apa? Jar wa majrur ba harful jar Zaidin majrur bil ba wa alamatu jarihi al kasra dhahira ala akhiri. Kalau mau dilengkapi boleh bi Zaidin itu jar majrur muta'alliq dengan fi'il dengan marra. Wa wu harfu 'athfin. Amrin ma'tuf 'ala Zaid. Ya Zaid. Ma'tuf 'ala majrur majrur mithlu alamatu jarri al-kasra dhahira ala akhiri. Wa Zaidun lam yakum wa lam yaq'ud. Hanya saja contoh untuk yang jazmnya kurang tepat. Dari sisi mana kurang tepatnya? Untuk perhatikan Zaidun lam yakum wa lam yaq'ud. Di sini yakum yang yakum dinasabkan oleh lam, ya kan? Adapun yang keduanya yaq'ud ini dinasabkan sih. Yakum dijazmkan oleh lam, ya kan? Dan yaq'ud itu dijazmkannya bukan karena tabi, tapi karena lam. Nah, itu yang kurang tepatnya, sehingga yang lain menyontohkan dengan contoh yang lain. Ya, lam yahdur Khalidun au yursil rasula. Khalid tidak datang ataupun mengutus utusan. Lam yahdur Khalidun au yursil rasula. Ya. Khalid tidak datang atau mengutus utusan. Itu yang seperti ini yang lebih tepat. Ya. Apa contoh yang lain? Silakan dicontohkan. Ya. Lam yakul Muhammad au yashrab misalkan. Lam yakul Muhammadun apa? Khubzan au yashrab misalkan kan. Au yashrab apa? Asalan misalkan. Ya itu. Lebih tepat seperti itu ya. Ya, ya i'rabnya bagaimana tadi? Lam yakul Muhammadun khubzan lam harfu jazmin wa qalbin wa nafyin. Yakul fi'il mudhari' majzum bi lam wa alamatu jazmihi as-sukun. Kemudian Muhammadun fa'il khubzannya maf'ul. Au harfu atfin. Kemudian yashrab ya ma'tuf ya 'ala al-majzum majzum mithlu wa alamatu jazmi as-sukun juga. Fa'ilnya dhamir musatir fihi jawazan taqdirnya huwa kembali kepada Muhammad. Asalan maf'ulun bih. Ha itu. I'rabnya paham ya? Enggak sulit kok. Ya, yang lain tinggal giaskan seperti itu i'rabnya. Ya, seperti itu. Kalau mau singkat ya seperti itu aja. Enggak usah disebutkan wawu, misalkan harfu atfin kemudian tambahkan lil apa limutlaqil jama'. Kalau mau ditambahkannya boleh. Fa harfu atfin sudah cukup. Kalau mau ditambahkan misalkan untuk apa? Li tertibin wa taqibin ya boleh. Tapi seringnya disingkat i'rabnya. Ya. Cukup dulu ya. Wallahu a'lam. Subhanallah bihamdik, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.